Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mubu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Rabi'inil Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan inayahnya, pertolongannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang kelima dari bab yang berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babun fadlul jama'ati wa wujubuha, keutamaan salat berjamaah dan kewajiban salat tersebut bagi rijal, kaum laki-laki. Dan hadis kelima pada bab ini adalah hadis Abdullah Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengerjakan salat, yakni aku menyaksikan, syahadtu, telah kita sebutkan makna sholat itu adalah syahadtu. Aku pernah menyaksikan Nabi SAW mengerjakan rak'ataini qabla dhuhri, dua rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'da dhuhri, dua rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'da al-jum'ah, dua rakaat setelah jum'at, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, dua rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'da al-isya, dua rakaat setelah sholat al-isya. Inilah yang kita kenal dengan sunnah-sunnah rawatibah, sunan ar-rawatib, yang mana telah kita sebutkan khilaf, perselisihan di tengah-tengah para ulama tentang jumlah rakaat salat sunnah rawatib ini. Ada yang mengatakan 10 rakaat berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar ini, ada pula yang mengatakan ditambah 2 rakaat lagi sebelum duhur, yakni 4 rakaat sebelum duhur dengan dalil yang mereka bawakan, maka menjadi 12 rakaat sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 12 rakaatan, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat fi yaumihi wa lailatihi, pada sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga kelak bagi dirinya, yakni bagi orang yang melaksanakan sunnah-sunnah ratibah tersebut. Ada lagi yang memiliki pendapat bahwa sebelum duhur tidak usah 4 rakaat tapi cukup 2 rakaat, akan tetapi ditambah 4 rakaat setelah sebelum asar, afwan, 4 rakaat sebelum asar. Jadi 10 rakaat tadi ditambah dengan 4 rakaat sebelum asar menjadi 14 rakaat. Maka inilah khilaf yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sebelum kita lanjutkan penjelasan dari para syurrah, para ulama yang membahas hadis ini, kita akan menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, yang mana ucapan beliau ini berkaitan dengan mereka dari kalangan kaum muslimin yang bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatibah. Begitu pula bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat sunnah witir. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengatakan, man dawama ala tarki ar-rawatib wal-witri fa innahu rajulun su. Di antara deretan kaum muslimin yang mereka dawama selalu, artinya dawama selalu, tidak pernah mengerjakan sholat sunnah rawatibah sama sekali, tidak pernah mengerjakan sholat witir sama sekali, dawam, selalu ditinggalkan sepanjang tahunnya, seumur hidupnya 70 tahun tidak pernah mengerjakan sholat sunnah rawatibah, tidak pernah mengerjakan sholat sunnah witir. Man dawama 'ala tarkir rawatib wal witri fa innahu rajulun su. Ketahuilah bahwa dia adalah rajulun su, orang yang jelek. Ini ucapan al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. La tuqbal syahadatuhu. Yang mana persaksian dia ketika dibutuhkan tidak akan bisa diterima. Karena amalan-amalan sunnah walaupun bukan hal yang wajib, akan tetapi semua dari kita, semua dari kaum muslimin akan sepakat bahwa amalan sunnah itu pasti ada kekurangannya, pasti ada khalalnya. Tidak mungkin setiap 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam semuanya dalam keadaan khusyuk, semuanya dalam keadaan konsentrasi yang penuh. Tidak, namanya manusia memiliki hajat, kebutuhan, problem, permasalahan. Yang ini mikir masalah keluarganya, yang itu mikir masalah anaknya, yang satu lagi mikir masalah bisnisnya, dan yang seterusnya. Maka bagaimana cara Islam untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang kurang tadi dengan adanya sholat-sholat sunnah rawatibah, dengan adanya sholat-sholat sunnah witir. Maka ketika ada mereka dari deretan kaum muslimin yang benar-benar meninggalkan seumur hidupnya dari sholat sunnah rawatibah, dari sholat sunnah witir, sama sekali tidak pernah dikerjakan, maka kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, fa innahu rajulun su, ketahuilah bahwa dia orang yang jelek. Persaksiannya tidak akan diterima, karena hukum asalnya persaksian seorang muslim itu diterima. Jadi misalkan kita di awal bulan Ramadan melihat ada hilal di awal bulan Ramadan, ya di akhir bulan sebelumnya, yakni di akhir Syaban, kita melihat ada hilal yang menandakan satu Ramadan telah masuk. Hukum asal dari persaksian kita ketika kita sampaikan kepada pihak penguasa, pihak pemerintah di pusat sana di Jakarta, hukum asalnya persaksian kita diterima. Tapi persaksian tersebut bisa ditolak mentah-mentah apabila kondisi orangnya demikian. Yang dijaga hanya sholat 5 waktu saja, tapi sholat sunnahnya, rawatibah atau witir, tidak dikerjakan sama sekali. Maka persaksiannya berhak untuk ditolak. Ai maksudnya, fa innaha wa illam takun wajibah, perkara-perkara sunnah tadi walaupun tidak wajib, ditekankan oleh Imam Ahmad, walaupun tidak wajib. Siapa yang mengatakan sholat sunnah witir wajib? Enggak ada, kecuali pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa sholat sunnah witir alaihi rahmatullah, dan ini bukan berarti kita mencela kedudukan Al-Imam Abu Hanifah, berarti kalian kaum wahabi mencela Imam Abu Hanifah, tidak. Ini permasalahan ilmiah yang kita bahas secara ilmiah. Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah memiliki pendapat bahwa sholat sunnah atau sholat witir itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kenapa? Tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi SAW. Muqiman wa musafiran, baik beliau dalam keadaan muqim ataukah musafir, selalu dikerjakan. Ini dalil yang diangkat oleh Al-Imam Abu Hanifah dan yang bersama beliau memiliki hukum sholat witir wajib. Akan tetapi pendapat beliau sama seperti pendapat para fuqaha yang lainnya ketika berselisih dengan hadis Nabi SAW, juga berselisih dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetap Al-Quran dan sunnah Nabi yang kita ambil sebagai hujjah. Artinya pendapat beliau alaihi rahmatullah adalah pendapat yang marjuh. Dan sekali lagi, ini bukan berarti kita menginjak-injak kredibilitas, harga diri seorang, mencela harga diri seorang al-imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah. Wa illam takun wajibah, tidak ada yang berpendapat sholat sunnah setelah maghrib wajibah. Tidak ada. Semuanya mengatakan bahwa para fuqaha bahwa sholat-sholat sunnah rawatibah yang dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis Abdullah bin Umar adalah sunnah, tidak wajib. Ditinggalkan tidak mengapa. Tapi masa iya seorang muslim tega memberikan amalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi banyak kurangnya? Apa tidak mau dia menutup celah-celah tersebut, menutup kekurangan-kekurangan tersebut? Maka kekurangan itu ditutupi dengan perkara-perkara sunnah. Fal mudawamatu ala tarkiha tukhillu bi'adalati al-insan, kata beliau alaihi rahmatullah. Walaupun perkara tersebut adalah perkara-perkara sunnah, akan tetapi selalu ditinggalkan, tidak pernah sama sekali dilakukan oleh seorang muslim, itu menunjukkan bahwa keadilan yang dia miliki, sikap insaf, sikap adil yang dia miliki, itu memiliki kekurangan. Karena dia menganggap dalam satu sisi mungkin amalan wajibnya sempurna. Sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, semuanya sempurna, semuanya khusyuk. Jadi tidak perlu dia mengerjakan sholat-sholat sunnah. Nah ini yang di dikritisi oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Tidak mungkin, yang namanya Bani Adam pasti akan terjatuh di dalam kesalahan. Amalan-amalannya pasti ada khalalnya, kesalahannya, kekurangannya, ketidakkhusyuannya pasti ada. Akan tetapi ketika dia tidak mau menutupi celah tersebut, di situ poin permasalahannya. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapan Al-Imam Ahmad yang ternukil di dalam Al-Insaf dan Syarah Al-Muntaha jilid yang pertama halaman ke-237. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, kita melanjutkan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana riwayat berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah wa fi lafzin dalam riwayat yang lain. Fa ammal maghribu wal isya'u wal jumu'atu fa fi baitihi. Adapun salat sunnah maghrib, salat sunnah isya, dan salat sunnah jum'ah dikerjakan oleh Nabi SAW di rumah beliau. Dan inilah yang paling afdol ketika seorang muslim akan mengerjakan salat sunnahnya di rumah. Sekaligus mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Ini loh, rumah dijadikan tempat ibadah. Jangan rumah dijadikan tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Wa'iyadzubillah. Wa fi lafzin, dan dalam riwayat lain, Anna bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, mengatakan haddatsatni Hafsah, Hafsah pernah memberikan khabar kepadaku, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'dama yatlu'ul fajr. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam memiliki kebiasaan. Kalau kita perhatikan dalam lafaz hadis ini yang disebutkan oleh Hafsah radhiyallahu ta'ala anha anna nabiyya, salah satu istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hafsah bint Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana. Kana ini kalau dilihat dari sisi pelafatan bahasa Arab memiliki dua makna. Kana yang pertama itu maknanya telah, lampau, menunjukkan madhi. Dan ketika sampai di zaman sekarang, zamanul hadir, selesai sudah. Misalkan kita sebutkan kana talibu jalisan. Seorang talib, seorang santri, dulunya atau sebelum ini, dia jalis, duduk. 5 menit setelahnya dia berdiri. Nah, ketika dia berdiri, kita katakan tadi dia duduk. Nah, ini bahasa Arabnya kana at-talibu jalisan. Tapi kalau kana, makna yang kedua, artinya mudawamah, selalu dikerjakan. Tidak ada masa lampau, tidak ada masa hadir, tidak ada yang akan datang, tidak ada. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurar rahima. Adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Ghafur, pengampun, rahima, penyayang. Apakah Maha pengampunnya dan Maha penyayangnya Allah hanya pada masa lampau, dulu saja, sekarang tidak? Ini makna kana yang kedua. Artinya terus mudawamah, terus akan ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, Maha pengampun, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha penerima taubat, terus. Akan tetapi dinukilkan dalam Al-Qur'an dengan lafaz kana. Begitu pula apa yang ada dalam hadis Hafsah ini. Hafsah bintu Umar mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli, selalu mengerjakan salat. Tidak pernah ditinggalkan seumur hidup beliau alaihi salatu wassalam. Salat apa itu? Sajdataini khafifataini. Dua rakaat yang ringan, bukan berat. Jadi enggak usah baca Al-Baqarah, enggak usah baca Ali Imran, enggak usah baca surat-surat yang panjang. Khafifataini, ringan. Dinukilkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah sebelum subuh, ba'da matatul fajr, setelah fajar itu, waktu fajar terbit, yakni setelah masuknya waktu subuh. Dinukilkan bahwasanya yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dua surat yang ringan sekali, Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, rakaat yang pertama Al-Kafirun. Jadi pada rakaat pertama Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua adalah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dua rakaat sebelum subuh. Tidak usah dipanjang-panjangkan. Yang paling ringkas, yang paling mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling cepat salatnya, yang paling mencocoki sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Jangan kita sok mau menjadi orang yang khusyuk di dalam salatnya. Salat sunnah sebelum subuh sampai 15 menit, sampai setengah jam lah. Ini mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini dibangun di atas dalil, bukan perasaan. Kenapa kok ringan sekali? Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakannya. Wa ma'azalik, bersamaan dengan itu, apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua rakaat sebelum subuh keutamaannya apa? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik apabila dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ini baru sholat sunnahnya, belum sholat subuhnya. Sholat sunnahnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat wajib al-fajr. Maka ini ya yang keluar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam mensifati keutamaan sholat sunnah al-fajr sebelum subuh. Ikhwati fillah yarakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang jumlah rakaat sebelum zuhur. Ada yang mengatakan 2 rakaat, ada riwayat lain dari riwayat Imam Ahmad alaihi rahmatullah yang mengatakan 4 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana kesimpulannya salat sunnah ratibah sebelum zuhur itu memiliki 4 rakaat, bukan 2, karena tambahan 2 rakaatnya senantiasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dikerjakan di rumah beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian kita akan masuk kepada lafaz yang berikutnya, waraka'ataini ba'dal jumu'ah. Begitu pula 2 rakaat setelah zuhur telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang mana di waktu zuhur ini dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah bahwa yang berkaitan dengan salat siang hari tidak ada yang lebih afdal dibandingkan dengan salat malam, salatul lail, kecuali 2 rakaat setelah zuhur dan 4 rakaat sebelum az-zuhur. Maka kita selesai dari pembahasan salat sunnah ratibah sebelum dan setelah zuhur. Maka kesimpulannya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi kalau mulai dari zuhur sudah di sisi salat zuhur ada 6 rakaat ratibah, 4 sebelum dan 2 setelah. Adapun waktu yang berikutnya, raka'ataini ba'dal jum'ah. Jadi kalau mau kita urut dari awal dulu, sebelum subuh ada 2, kemudian 4 sebelum zuhur, setelah zuhur, asar tidak ada ratibahnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan ratibah setelah atau sebelum asar. Sebelum asar tidak dikerjakan oleh beliau. Adapun setelah asar waktu yang terlarang, seperti yang telah kita bahas. Kemudian yang setelahnya adalah 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat lagi setelah al-isya. Berarti totalnya 12. Sesuai dengan pendapat yang rajih yang telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man shalla thintai asyrata rakaatan, barang siapa yang menjaga 12 rakaatnya, maka akan dibangunkan rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka 12 rakaat rinciannya adalah seperti rincian yang tadi. Adapun rakaat setelah Jumat dijelaskan di dalam hadis Abdullah bin Umar. Kenapa Jumat juga dimasukkan ke dalam pembahasan ini? Karena memang sholat Jumat ini dilakukan sepekan sekali. Jadi tidak mungkin kita mengerjakan sholat sunnah sebelum Jumat 4 rakaat dalam rangka mengkiaskan, menyamakan antara sholat Jumat dengan sholat duhur. Lah ini salah. Kalau dalam bahasa syariat namanya ini kiasun ma'al fariq, sebuah kias tapi berbeda keadaannya. Jumat dengan duhur tidak bisa disamakan. Dan sebagian para ulama al-fuqaha ada yang menyamakan hal ini. Jadi mereka mengkiaskan yang namanya sholat Jumat juga dikerjakan sebelumnya 4 rakaat. Tapi pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Kenapa? Karena Jumat ini tidak bisa disamakan dengan zuhur. Dari beberapa sisi. Sisi yang pertama yang namanya sholat Jumat ada khutbahnya. Tapi sholat zuhur tidak ada khutbahnya. Kemudian perbedaan yang kedua, ketika sholat Jumat azan berkumandang, khatib naik. Yang disunahkan untuk kita apa? Mendengarkan khutbah, menyimak khutbah. Bukan sibuk dengan mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat. Jadi ini sisi perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat duhur. Jadi tidak bisa disamakan. Maka yang menyamakan hal tersebut disebutkan oleh para al-ulama, al-fuqaha, kiasun ma'al farik. Sebuah kias, sebuah hal yang disamakan, akan tetapi hakikatnya ada perbedaan-perbedaan di dalam kedua amalan tersebut. Jadi pada khusus pada saat sholat Jumat, ratibahnya tidak usah dia kerjakan 4 rakaat sebelum Jumatan, enggak usah. Bagaimana gantinya? Nabi alaihi wasallam lah yang telah mengajarkan. Beliau tidak mengerjakan sholat sunnah sebelum Jumat, akan tetapi beliau mengerjakan sholat sunnah setelah Jumat. Dalam hadis Abdullah bin Umar 2 rakaat. Dalam hadis yang lain ada, akan kita bahas, beliau mengerjakannya 4 rakaat, 2 di rumah, 2 di masjid. Jadi setelah Jumatan beliau berkhutbah biasanya, setelah salam berzikir seperti biasa beliau mengerjakan salat sunnah ratibah 2 rakaat di masjid beliau alaihi salatu wasalam. Setelah beliau pulang ke rumah, ke rumah Aisyah atau ke rumah istri-istri beliau yang lainnya, beliau mengerjakan 2 rakaat lagi. Jadi 4 dibagi. Duanya dikerjakan di masjid, duanya dikerjakan di rumah. Akan kita bahas dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah di dalam Al-Kashf. Wa rakaataini ba'dal jum'ah, 2 rakaat setelah Jumat. Berkata beliau alaihi rahmatullah, hadza aqallu ratibatil jum'ah indal imami Ahmad. Wa aktsaruha ba'daha sittun. Sunnah ratibah yang paling sedikit untuk dikerjakan oleh mereka yang telah mengamalkan sholat Jumat adalah 2 rakaat. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad, paling sedikit 2 rakaat. Dan yang paling banyak setelah Jumat dia bisa mengerjakan sholat sunnah ratibah 6 rakaat. 6 rakaat. Waqtara Syekhul Muwaffaq 4. Dan Al-Imam Abu Hanifah, begitu pula Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah memiliki tadi pendapat Al-Imam Ahmad 2 rakaat ya. Pendapat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah 2 rakaat. Kita masuk pendapat yang berikutnya, pendapat Al-Imam Abu Hanifah wa pendapat Al-Imam Syafi'i 4 rakaat. Seperti yang kita nukilkan tadi, dibagi 2 oleh Nabi alaihi salatu wassalam. 2 dikerjakan di masjid, 2-nya lagi dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wassalam di rumah. Qala fil ifadat al-arba' al-ashhar. 4 rakaatlah yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innama qulna bi anna aktsaraha 6 rakaatin li anna Umar. Kenapa ada sebagian fuqaha yang memiliki pendapat 6 rakaat dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 6 rakaat? Kenapa? Karena hadis dari Umar ibn al-Khattab. Apa itu hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda? Umar ibn al-Khattab mengatakan kana adalah Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam yusalli ba'dal jum'ati rak'ataini thumma yataqaddam fayusalli arba'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebelum kita menyebutkan dalil yang 4 rakaat, kita menyebutkan dalil terlebih dahulu yang 6 rakaat. Jadi yang paling banyak pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Asy-Syafi'i, paling banyak rakaat yang boleh dikerjakan seorang yang telah mendirikan sholat Jumat adalah 6 rakaat. Dalilnya hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam, yusalli ba'dal jum'ah rak'atain. Beliau mengerjakan sholat sunnah setelah Jumat 2 rakaat. Tidak berhenti sampai di situ, thumma yataqaddamu. Kemudian beliau berpindah sedikit ke tempat yang lain, fa yusalli arba'an. Kemudian beliau mengerjakan 4 rakaat. 6 rakaatnya dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di masjid. Ini hadis Umar radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternukil dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal jum'ati arba'an. Falamma qaddama Ali radhiyallahu taala anhu arda, alimna an nusalliya sittan. Abdullah bin Mas'ud menukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat sunnah 4 rakaat. Akan tetapi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, kami mengetahui. Ini dinukilkan oleh Al-Imam Abdurrahman Abu Abdurrahman As-Sulami. Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami alaihi rahmatullah. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud kita mendapati faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah setelah Jumat 4 rakaat. Tapi dari hadis Ali bin Abi Thalib dan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, kita mendapati faedah Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat sunnah setelah Jumat 6 rakaat. Sebagian para fuqaha ada yang memberikan pendapatnya, kenapa 6 rakaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? 6 rakaat ini dilakukan oleh beliau karena mengqadha, mengganti. Karena biasanya beliau mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, duanya lagi setelah zuhur. Tapi 4 rakaat sebelum Jumat tidak mungkin dilakukan, karena setelah azan berkumandang bukan waktunya sholat sunnah. Setelah azan Jumat berkumandang waktunya untuk khatib naik ke mimbar dan para makmum menyimak khutbah yang disampaikan oleh al-khatib. Maka Nabi SAW tidak memiliki waktu untuk mengerjakan sholat sunnah yang biasanya beliau kerjakan sebelum zuhur 4 rakaat, digantilah. Ini namanya mengqadha salat sunnah ratibah. Insyaallah taala akan ada pembahasannya secara khusus dalam hal ini biidznillah taala. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, bagaimana yang dengan 4 rakaat? yang disebutkan oleh sebagian para fuqaha ini adalah pendapat yang asyhar, pendapat yang lebih masyhur. Dalam hadis sahih al-Imam Muslim, dalam hadis yang ternukil dalam sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man kana minkum musallian ba'dal jum'ah," barang siapa di antara kalian. Ini pesan Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat secara khusus. "Man kana minkum musallian ba'dal jum'ah," barang siapa di antara kalian. Ini Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Di antara kalian yang ingin mengerjakan salat sunnah setelah Jumat, beliau mengajarkan rotibah. Karena rotibah salat sunnah fajar sudah tahu, salat sunnah duhur sudah tahu, salat sunnah asar sudah tahu, maghrib, isya sudah tahu. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang cerdas masya Allah, telah diketahui semuanya. Tapi ketika datang yang sepekan sekali ini, yang jarang-jarang ada, bukan setiap hari, ada di sisi para sahabat yang masih ingin bertanya, kalau Jumat bagaimana? Maka solusinya diberikan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang ingin mengetahui berapa jumlah rokaat setelah sholat Jumat, mangkana minkum musallian, barang siapa yang ingin mengerjakan sholat sunnah setelah Jumat, fal yusalli ba'daha arba'an. Perintah dari Rasul SAW. Fal yusalli ba'daha arba'an. Maka hendaknya dia mengerjakan sholat sunnah setelah Jumat tadi 4 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-881. Jelas perintahnya. Oleh karenanya sebahagian a'imma al-fuqaha diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i alaihi rahmatullah seperti yang telah kita nukilkan, memiliki pendapat 4 rakaat yang rajih. Tapi tidak berarti ketika ada saudara kita yang mengamalkan 6 rakaat, dia kerjakan 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat lagi, setelahnya 2 rakaat lagi, 6 rakaat, kemudian kita ingkari. La. Anda telah melakukan bid'ah. Anda. Dia berdasarkan hadis Umar bin Khattab, dia mengamalkan amalan tersebut berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Ada semua sunnahnya. Maka kalau dalam permasalahan fikih, kita harus pintar-pintar memiliki sikap yang namanya was'us sadr, si'atus sadr, lapang dada. Anggap apa yang dilakukan oleh orang lain adalah sebuah kebenaran yang dia lakukan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia kerjakan di atas kejahilan, baru bisa kita nasihati, oh yang kamu lakukan salah ya akhi, yang benar demikian demikian dan demikian. Tapi kalau dalam permasalahan ini dia berdasarkan hadis Nabi mengerjakan salat sunnah setelah Jumat 6 rakaat, silahkan. Walaupun yang kita bahas yang paling afdal, yang paling utama dan dilakukan oleh Rasul alaihissalatu wassalam secara rutin adalah 4 rakaat. Bahkan ta'lim, ajaran yang diberikan oleh Nabi kepada para sahabat yang lainnya, mangkana minkum musallian ba'dal jum'ah, barang siapa di antara kalian yang ingin mengerjakan salat sunnah setelah Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, kerjakanlah 4 rakaat setelahnya. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan dengan lafaz yang kurang lebih dari 6 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang mana ini ternukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam karya beliau Al-Majmu'. Jadi hadis Nabi alaihi wasallam yang bentuk pengajaran seperti ini, bentuk ta'lim, barang siapa di antara kalian yang ingin mengerjakan salat sunnah setelah Jumat, kerjakanlah 4 rakaat. Itu bukan hanya dari Abu Hurairah, tapi dari 6 sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahwa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yang kedua yang dikerjakan oleh beliau yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wasallam. Jadi yang dikerjakan oleh Nabi dan yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat beliau, ditambah lagi poin yang ketiga yang diajarkan. Jadi di sini ada 3 dalil yang berkaitan dengan sholat sunnah setelah Jum'at adalah 4 rakaat. Kaifiyahnya gimana? Kalau 4-4-nya mau di masjid, tafadhol, silahkan. Kalau mau dibagi 2 rakaat di masjid, kemudian 2 rakaat di rumah, silahkan juga. Atau mungkin 4-4 rakaatnya mau di rumah, silahkan. Tidak ada pembatasan dalam hal ini. Yang berkaitan dengan 4 rakaat setelah Jum'at, 3 dalilnya. Yang pertama, fi'lun Nabi alaihi salatu wassalam, perbuatan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fi'l ashabihi, perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Yang ketiga, ta'limun Nabi kepada ashab, bentuk pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian disebutkan oleh Imam As-Saffarini alaihi rahmatullah sebuah faedah dari sisi para al-fuqaha. Berkata beliau alaihi rahmatullah, la ratibata lil jum'ati qablaha. Yang namanya salat Jumat itu tidak ada sunnah ratibah sebelumnya. Seperti yang telah kita isyaratkan tadi. Yang namanya salat Jumat, azan berkumandang bukan waktunya untuk melaksanakan salat, tapi waktunya untuk mendengarkan dan menyimak khutbah. Naam yustahabu ay yusalli arba'an. Lima rawa Ibnu Majah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarka min qablil Jum'ah arba'an. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah sebelum Jumat. Perhatikan, bukan sesudah, sebelum Jumat 4 rakaat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarka min qablil Jum'ati arba'an. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat sunnah sekali lagi sebelum Jumat 4 rakaat. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan, "Annahu kana yusalli qablal Jum'ati arba'a raka'atin wa ba'daha arba'a raka'atin." Adalah Nabi alaihi salatu wasallam di antara amaliyah yang dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wasallam sebelum Jumat 4 rakaat, setelah Jumat 4 rakaat. Lantas bagaimana kita menggabungkan antara hadis ini dengan hadis-hadis sebelumnya? Bahkan pendapat dari para fuqaha yang mengatakan bahwa la ratibata qabla Jum'ah, tidak ada salat sunnah ratibah sebelum al-Jum'ah. Abdullah ibn al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah memiliki putra yang bernama Abdullah. Kita nukilkan ucapan beliau. Qala Abdullah ibn al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, ra'aitu abi, kata sang putra yang bernama Abdullah, aku pernah melihat ayahku. Ini di antara faedah yang bisa kita ambil, bagaimana nikmatnya seorang anak yang memiliki seorang ayah alim. Seorang anak yang memiliki seorang ayah seorang alim, artinya dia bisa benar-benar belajar langsung kepada sang ayah, benar-benar belajar langsung kepada orang tuanya. Tidak perlu dia jauh-jauh mencari guru. Maka bersemangatlah ikhwati fillah ya ra'akumullah untuk kita menjadi orang-orang yang memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila anak-anak kita memiliki permasalahan, problem, bisa langsung bertanya kepada kita. Enggak usah ditanyakan kepada mudarrisnya, enggak usah ditanyakan kepada musyrifnya atau kepada ustadznya, enggak usah. Langsung ditanyakan kepada kita sebagai orang tua. Ini kepada para aba nasihat khusus agar semangat ta'lim, semangat menimba ilmu agama, agar sang putra bisa menyelesaikan atau bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri mereka dengan secara langsung, tanpa harus menunggu lagi ke ma'had, tunggu dulu ketemu ami, tunggu dulu ketemu mudarris, tunggu dulu ketemu ustaz. Tidak, langsung di rumah diselesaikan masalah tersebut. Apa kata Abdullah ibn al-Imam Ahmad, ra'aitu abi, aku pernah melihat ayahku, yusalli fil masjidi idza adzana al muadzinu yaumal jumu'ati raka'atin qabla al khutbah. Ini yang dimaksudkan oleh hadis Abdullah ibn Mas'ud, begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Aku pernah melihat ayahku, yusalli fil masjid, beliau mengerjakan salat di masjid. Idza azzana al muadzin yaumal jum'ah, ketika azan berkumandang pada hari Jumat, raka'atin qabla al khutbah, rakaat-rakaat sebelum khutbah. Bukan 2 rakaat, bukan 3 rakaat atau 4 rakaat, bukan 6 rakaat. Bukan rakaat-rakaat yang dibatasi, tapi rakaat setelah azan sebelum khutbah. Ini mengajarkan kepada kita tentang sunnah yang dikerjakan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang namanya azan Jumat itu 2 kali. Yang dikerjakan oleh Utsman ibn Affan dan yang setelah beliau. Tapi yang dikerjakan di zaman Umar ibn Khattab, yang dikerjakan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang dikerjakan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1 kali azan seperti yang kita amalkan. Akan tapi ketika kita melihat ada 2 kali azan, jangan kita ingkari. Itu sunnah dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda. Dan yang setelah beliau mengerjakan sunnah tersebut. Sampai sekarang sebagian kaum muslimin melaksanakan sunnah tersebut. Tapi yang ada di sisi kaum muslimin sedikit keliru. Karena sunnahnya azan pertama itu dikerjakan atau dikumandangkan kurang lebih 15 sampai setengah jam sebelum azan zuhur, sebelum waktu zuhur masuk. Tidak seperti yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, ketika waktu zuhur telah tiba misalkan 12 lewat 5 menit baru mereka mengumandangkan azan pertama. Ini salah. Karena waktunya azan pertama yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau, setelah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, adalah mengerjakan atau mengumandangkan salat, mengumandangkan azan pertama pada saat Jumat sebelum waktu zuhur masuk. Sebelum waktu Jumat masuk. Apa tujuannya? Isti'dadan li salatil Jumat. Untuk memberi kesempatan kaum muslimin bersiap-siap, yang di pasar ditutup tokonya, ayo. Yang di jalan, di kantor, di tempat-tempat keramaian, ayo sudah. Cukup. Sekarang waktunya untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikumandangkan azan pertamanya pas waktu masuk Jumat, waktu Jumat 12.05 langsung dia kerjakan, kumandangkan azannya 12.05, faedahnya apa? Tidak bisa mengingatkan kaum muslimin untuk memberhentikan aktivitas sehari-hari mereka. Makanya kalau ingin mengamalkan sunnah, harus sesuai dengan pemahaman para salaf. Harus sesuai dengan pemahaman Utsman bin Affan yang pertama kali melakukan hal tersebut. Jangan kita berijtihad sendiri. Ini nasihat kepada kaum sufiyah dan kaum muslimin yang lainnya yang mengamalkan sunnah ini. Kerjakanlah sunnah Utsman bin Affan seperti apa yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan. Jangan dirubah-rubah. Kalau memang kalian ingin mengumandangkan azan dua kali, ya silahkan. 11:30 misalkan azan pertama. Nah, ketika azan pertama ini telah dikumandangkan, Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah sudah ada di masjid. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah sudah ada di masjid. Azan pertama dikumandangkan berarti kurang lebih masih setengah jam lagi masuk waktu Jumat. Apa yang dikerjakan oleh Imam Ahmad? Bukan membaca Al-Quran, bukan ngobrol, bukan tidur. Tetapi yusolli rokaat. Beliau mengerjakan sunnah-sunnah. Sholat-sholat sunnah. Dua rokaat terus ditambah lagi empat rokaat terus ditambah lagi enam rokaat terus. Ditambah sampai masuk waktu Jumat, azan kedua, khatib naik. Ini yang dikerjakan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah berdasarkan informasi dari sang putra yang bernama Abdullah alaihi rahmatullah. Fa idza qarabal adzan awil khutbah tarabba'a wa nakasa ra'sahu alaihi rahmatullah. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah ketika akan sudah mendapati ini sebentar lagi sudah masuk waktu Jumat. Ini sebentar lagi khatib akan naik ke mimbarnya, maka beliau langsung mengerjakan salat sunnah 4 rakaat secara langsung wa nakasa ra'sahu dan menundukkan kepalanya untuk siap. Untuk siap-siap mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh Al-Khatib. Kemudian ada jawaban lain dari beberapa kalam Al-Fuqaha. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun di zaman Nabi SAW tidak ada yang namanya azan pertama. Ada jawaban lain yang insyaAllah ta'ala kita nukilkan setelah azanul isya. Dari beberapa para Al-Fuqaha di zaman para As-Salaf. Wallahu'alam bisawab. Al-Mu'adzin falitafadzal. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah di dalam Al-Majmu', di dalam Al-Majmu' jilid yang ke 24 halaman ke 194 berkata beliau alaihi rahmatullah, as-salatu qablaha jaizatun hasanatun. Ketika seorang muslim ingin mengerjakan salat sunnah sebelum Jumat, itu adalah perkara yang baik dan diperbolehkan. Walaisat ratibah, akan tetapi tidak masuk kepada sunnah ratibah, sunnah yang mendapatkan keutamaan. Artinya yang dia kerjakan adalah salat sunnah mutlak. Karena salat sunnah ini bermacam-macam. Ada salat sunnah ratibah, yaitu 12 rakaat atau dalam pendapat lain 14 rakaat. Ini namanya sunnah-sunnah ratibah. Yang ratiban Nabi alaihi salatu wassalam selalu dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi 4 rakaat atau 6 rakaat atau mungkin 8 rakaat sebelum Jumat tidak masuk kepada sunnah ratibah. Artinya masuk kepada pembagian sunnah mutlak. Faman fa'ala lam yungkar alaih. Barang siapa yang mau mengerjakannya tidak bisa diingkari. Wa man taraka, dan barang siapa yang meninggalkannya, lam yungkar alaih, tidak bisa juga diingkari. tidak boleh dipaksakan. Harus kamu kerjakan 2 rakaat sebelum Jumat. Harus kamu kerjakan 4 rakaat sebelum Jumat. Tidak ada unsur paksaan. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa hadza adalu aqwal. Inilah ucapan atau pendapat yang paling adil. Wa kalamul Imam Ahmad yadullu alaihi, dan ucapan Imam Ahmad alaihi rahmatullah, perbuatan yang dilakukan oleh Imam Ahmad menunjukkan akan hal ini. Lantas bagaimana yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum Jumat, kapan? Karena beliau tidak ada di zaman beliau azan pertama. Kalau Imam Ahmad azan pertama, beliau mengerjakan rakaat terus sampai mendekati khutbah, sampai mendekati masuk waktu Jumat. Dan ini adalah kebiasaan yang dimiliki oleh Al-Allamah Al-Faqih Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Jadi beliau pun memiliki pendapat yang sama seperti Imam Ahmad. Dan beliau di antara amaliyah yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan para talabah beliau alaihi rahmatullah, selalu mengerjakan salat rakaat sunnah sebelum waktu azan kedua masuk. Jadi beliau sudah ada di masjid setengah jam sebelum azan kedua, 15 menit sebelum azan kedua, dan jarak itu beliau gunakan untuk salat 2 rakaat terus. Salam, 2 rakaat salam, naik lagi. 2 rakaat salam, naik lagi. Ini kebiasaan yang dimiliki oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Lantas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak dilakukan ketika azan pertama selesai berkumandang, karena di zaman beliau tidak ada azan pertama. Jadi kapan beliau mengerjakannya? Beliau mengerjakannya sebelum masuk waktu Jumat, sebelum masuk azan kedua. Jadi terkadang beberapa kondisi beliau memiliki uzur untuk tidak melakukan khutbah, tidak menjadi khatib, dan beliau hadir sebagai makmum. Beliau hadir sebagai seorang yang akan mendengarkan khutbah, apakah dari Abu Bakar As-Siddiq, ataukah dari Umar, ataukah dari Ali, Utsman, dan yang seterusnya, dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjadi seorang yang mendengarkan khutbah sebagian para sahabat beliau, uzurnya entah sakit atau karena Nabi alaihi salatu wasallam manusia biasa, pada saat itulah beliau masuk ke dalam masjid beberapa saat, setengah jam, 15 menit atau yang semisalnya, sebelum azan Jumat berkumandang, dan pada saat itu beliau mengerjakan salat sunnah 4 rakaat. Dan ini ditafsir, dirinci oleh sebagian para fuqaha bahwasanya 2 rakaat yang pertama dikerjakan oleh beliau adalah 2 rakaat tahiyatul masjid. Sisanya 2 rakaat salat sunnah mutlak yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya dinukilkan oleh Ibnu Mas'ud dan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kondisinya adalah nadir, jarang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, dan beliau ketika itu juga menjadi khatib, tapi kondisinya ternukil dari hadis yang dhaif dan hadis yang lemah. Karena kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi khatib tidaklah masuk ke dalam masjid kecuali waktu zuhur atau waktu Jumat telah masuk. Tidak menunggu di masjid untuk naik ke atas mimbar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Walhamdulillah kita telah selesai membaca penjelasan dari para ulama yang berkaitan dengan 2 rakaat setelah Jumat. Yang insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sabda Nabi alaihi salatu wassalam atau ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa raka'ataini ba'dal maghrib, adalah beliau alaihi salatu wassalam senantiasa mengerjakan 2 rakaat setelah maghrib. Biidznillah pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, bagaimana kita mengetahui seseorang yang tidak pernah melaksanakan sholat sunnah dan witir? Karena kita tidak tahu seseorang melaksanakan sholat-sholat sunnah di rumahnya. Kita hukumi secara zahir, kalau misalkan dia selalu mengerjakan sholat sunnah di rumahnya, ya itu adalah amalan yang sangat baik. Dan itu merupakan bahagian dari amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi apakah seumur hidupnya dia tidak mengerjakan, dia tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid sama sekali? Dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin dia akan jalan untuk menghadiri ta'lim majelis ilmu. Kalau dia hadir di majelis ilmu, otomatis sholat sunnah setelah maghribnya akan dia kerjakan di masjid. Tidak mungkin dia pulang dulu jauh, sholat sunnah di rumah, terus datang lagi. Ini kan memakan waktu. Dia akan ketinggalan dari fadilah atau keutamaan majelis ilmu. Jadi dihukumi secara zahir, kalau memang dia adalah orang yang menjaga sholat-sholat sunnahnya, maka akan terlihat, nampak wajahnya akan bercahaya, tidak akan bisa ditipu. Jangan sampai kita juga terlalu bersu'udzon kepada orang, oh ini tidak pernah sholat sunnah di masjid, tidak pernah juga sholat sunnah di rumah. Kenapa? Kalau di rumah itu pasti dia ngurusi anak-anaknya dan yang seterusnya. Hindari yang berkaitan dengan su'udzon, berburuk sangka. Maka kembali kepada diri kita sendiri, kalau kita merasakan walhamdulillah orang yang menjaga sholat-sholat sunnah, maka biarkan orang lain mau mencela kita seperti apa, silahkan. Adapun persaksian dan yang semisalnya, maka akan kembali kepada penguasa kaum muslimin yang ada di negara kita. Dan yang bisa menghukumi kita adalah rajulun su, orang yang jelek ataukah tidak, ya diri kita sendiri, karena kita yang mengetahui amalan-amalan kita. Jangan kita menganggap diri kita sebagai rajulun khair, orang yang baik, akan tetapi ingin dinilai sebagai orang yang baik di pandangan manusia, akan tetapi amalan-amalan kita jauh dari pandangan manusia tersebut. Amalan kita tidak sesuai, amalan sir kita yang kita rahasiakan itu ternyata lebih jelek daripada amalan yang kita nampakkan, waliyadzubillah. Ini harus kita introspeksi, karena itu adalah tanda dari ketidakikhlasan yang kita miliki dalam beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini telah kita bahas di majlis tadi, bagaimana hukum adzan Jumat dua kali diperbolehkan. Apakah adzan pertama sebelum masuk waktu zuhur atau setelah masuk waktu? Sebelum masuk waktu. Itu yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.